Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal qail alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku di manapun Anda berada, seperti diketahui dan dari informasi berita yang sudah beredar bahwa Ibunda Hajah Ani Yudhoyono, istri dari Bapak Presiden ke-6 Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini waktu Singapura. Tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang putra-putri bangsa pula, ya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan juga berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan wafat di hari yang baik, di waktu yang terbaik, di bulan suci Ramadan. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, dan tentunya kami menyampaikan insyaallah Bapak SBY dan keluarga besar tentu telah berikhtiar maksimal. Kita tidak bisa menolak datangnya ajal. Allah berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Bagi setiap umat, bukan hanya satu dua orang, semua manusia sudah punya waktu batasnya untuk kembali kepada Allah. Kalau sudah tiba, kita tidak bisa majukan, tidak pula bisa kita mundurkan. Walaupun sehat, ajal tiba, kita wafat. Syarat wafat bukan sakit. Syarat wafat bukan dalam keadaan lemah. Syarat wafat adalah saat tiba datangnya ajal. Kita tentunya juga berdoa untuk keluarga besar, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa kemudian memaksimalkan amal baik Ibunda Hajah Ani Yudhoyono yang pernah beliau lakukan saat berada di dunia ini, yang bisa diteruskan oleh keluarga besarnya, dan mudah-mudahan menjadi sedekah jariah, pahala yang terus mengalir untuk beliau, dan semoga diperjumpakan kembali di akhirat dengan pertemuan yang lebih baik. Sekali lagi, kami Adi Hidayat dengan para penghafal Quran, dengan juga teman-teman, turut berdoa untuk kebaikan Ibunda Hajah Ani Yudhoyono, juga untuk keluarga besar, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.